Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna sidaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita masuk pembahasan hadis yang ke-1232 atau hadis yang kedua dalam bab hadz zani, hukum had bagi orang yang berzina. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabilan, al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin, wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'atin wa rajmu. Rawahu Muslim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala dan dari Ubadah bin As-Samit semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni ambillah oleh kalian dari saya, ambillah oleh kalian dari saya, faqad ja'alallahu lahunna sabilan, maka sungguh Allah telah menjadikan jalan lain bagi mereka. Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Laki-laki yang belum menikah berzina dengan perempuan yang belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa thayyibu bi thayyibi jaldu mi'atin wa rajmu. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirajam. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Ubadah bin As-Samit semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ambillah oleh kalian dari saya. Maka sungguh Allah telah menjadikan jalan lain untuk mereka, yaitu untuk mereka para wanita yang berzina. Laki-laki yang belum menikah berzina dengan perempuan yang belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis ini, terkait dengan masalah hukum had bagi orang yang berzina. Sebelum Nabi menjelaskan tentang hukum bagi orang yang berzina, beliau mendahului dengan ungkapan beliau, khudu anni. Ambillah oleh kalian dari saya. Maksudnya adalah khudu anni yakni ma'akul. Ambillah oleh kalian dari saya, maksudnya apa yang saya katakan. Ambil oleh kalian apa yang saya katakan. Kemudian Nabi ulangi lagi hal tersebut, khudu anni, ambil oleh kalian apa yang saya katakan. Nabi ulangi hal tersebut, perintah agar mengambil, perkataan Nabi SAW mengambil hukum yang ditetapkan Nabi SAW, Nabi ulangi, ini adalah sebagai penekanan karena pentingnya masalah ini. Karena pentingnya masalah ini, maka Nabi ulangi dalam memerintahkan untuk mengambil hukum, mengambil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan, faqad ja'alallahu lahunna sabilan, maka sungguh Allah telah menjadikan jalan lain untuk mereka, untuk mereka para wanita, wanita yang berzina. Faqad ja'alallahu lahunna sabilan, ini adalah sebagai penafsiran, sebagai penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa ayat ke-15. Dan Rasulullah menyatakan faqad ja'alallahu lahunna sabilan, maka sungguh Allah telah menjadikan jalan lain untuk mereka para wanita yang berzina. Ini isyarat pada surat An-Nisa ayat ke-15, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, wallati yatinal fahisata min nisaikum fastashhidu alaihin arba'ata minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan wanita-wanita dari istri kalian yang melakukan perbuatan fahisyah, yang melakukan perbuatan fahisyah yaitu zina, maka hendaknya, atau maka hendaknya disaksikan oleh 4 orang saksi di antara kalian. Maka jika mereka 4 orang saksi itu bersaksi, maka tahanlah mereka, kurunglah mereka di dalam rumah, rumah mereka sampai meninggal dunia. Atau Allah akan menjadikan jalan lain untuk mereka. Surat An-Nisa ayat 15. Allah menyatakan di dalam ayat ini bahwa hukuman bagi wanita atau istri yang berzina, ketika perbuatannya itu bisa disaksikan dan dipersaksikan oleh 4 orang saksi, maka hukumannya adalah supaya kurung di dalam rumah sampai meninggal dunia. Atau Allah akan menjadikan jalan keluar untuk mereka. Allah menjadikan jalan lain untuk mereka. Jalan lain, yaitu hukuman lain selain dikurung dalam rumah sampai meninggal dunia. Nah, jalan lain yang Allah tetapkan sebagai hukuman bagi mereka yang berzina itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apa jalan lain yang telah Allah tetapkan sebagai hukuman bagi mereka selain dikurung dalam rumah sampai meninggal dunia? Nah, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW jalan lain yang telah Allah tetapkan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 15 adalah al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Al-bikru bil-bikri, laki-laki yang belum pernah menikah berzina dengan perempuan yang belum pernah menikah. Al-bikru bil-bikri. Al-bikru ini sebutan untuk pria dan wanita, sama saja ya. Laki-laki yang belum menikah berzina dengan perempuan yang belum menikah, atau dengan istilah lain, dengan sebutan lain ya, bujang, laki-laki yang masih bujang berzina dengan perempuan yang masih gadis. Yang intinya laki-laki yang belum nikah berzina dengan perempuan yang belum nikah, jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ini bagi atau hukuman bagi al-bikru. Al-bikru yaitu allati lam tatazawwaj, orang yang belum menikah, pria atau wanita berzina dengan yang belum menikah, masing-masingnya hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Atsayyib ini diddul bikr, lawannya al-bikr, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Ini jalan lain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hukuman mereka yang berzina selain dikurung dalam rumah sampai meninggal dunia, yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-15. Nah, kalau di dalam ayat Al-Quran atau dalam surat An-Nisa ayat ke-15 enggak disebutkan jalan lainnya itu apa? Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan menjadikan jalan lain untuk mereka. Enggak disebutkan ayatnya, mujmal ayatnya, global. Kemudian datang penjelasan, datang bayan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ayat ini menjadi mubayyan, sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud dan makna dari jalan lain yang telah Allah tetapkan, yaitu al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wa thayyibu bil-thayyibi jaldu mi'atin wa rajim. Nah, hadis ini menjelaskan tentang masalah hukum menggabungkan antara cambuk dan rajam. Ya. Kalau dalam hadis yang sudah kita baca, hadis pertama dalam bab ini, ya, bagi orang yang belum menikah berzina, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa ala bnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Anak kamu wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun karena dia belum menikah berzina. Kemudian bagi yang sudah menikah, Nabi katakan fa ini tarfat farjumha. Kalau dia mengaku berzina, rajam dia. Untuk orang yang sudah menikah berzina hukumnya rajam, tidak ada cambuk. Adapun di dalam hadis ini, bagi yang sudah menikah berzina, hukumannya cambuk dulu 100 kali, kemudian dirajam sampai meninggal. Apa hukum menggabungkan hukuman cambuk 100 kali dengan rajam bagi orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah? Apakah hal itu disyariatkan atau tidak disyariatkan? Apakah cukup hukumannya dengan rajam saja atau dicambuk dan dirajam? Di sini kalau berdasarkan hadis ini hukumannya adalah digabungkan antara cambuk dan rajam. Dicambuk 100 kali dan dirajam. Tapi berdasarkan hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca, hanya dirajam saja. Lah dalam hal ini, di kalangan para ulama ada beda pendapat. Di kalangan para ulama ada beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat sesuai dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang yang sudah menikah berzina hukumannya adalah cambuk 100 kali dan dirajam sampai meninggal. Ini pendapat sebagian ulama. Itu pendapat sebagian ulama, seperti dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, kemudian yang setelahnya Hasan al-Basri dan yang lainnya. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak menggabungkan antara cambuk dan rajam. Hukuman bagi orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah, hukuman bagi orang sudah menikah berzina tidak digabungkan hukum cambuk dan rajam, tetapi cukup dengan rajam saja. Cukup dengan rajam saja. Tidak ada cambuk. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, termasuk dari kalangan para sahabat adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Kemudian dari kalangan tabi'in, Az-Zuhri, An-Nakhai, Al-Auza'i dan yang lainnya. Dan imam madhab yang 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, semuanya menyatakan hukuman bagi, hukum had bagi orang yang sudah menikah berzina, itu zina muhsan, cukup dengan rajam, tidak ada cambuk. Dan pendapat jumhur ulama ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat jumhur ulama ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang Nabi SAW menyatakan Wa thayyib bi thayyib jaldu mi'atin wa rajmu. Orang laki-laki yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah berzina dan wanita yang sudah menikah cambuk 100 kali dan dirajam. Bagaimana dengan sabda Nabi ini yang beliau menggabungkan cambuk dan rajam untuk orang yang sudah menikah berzina? Dijelaskan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Mutaimin bahwa hukuman seperti ini yaitu menggabungkan antara cambuk dan rajam bagi orang yang sudah menikah berzina ini adalah awal hukuman tersebut. Artinya awal hukuman tersebut ditetapkan dengan menggabungkan antara cambuk dan rajam. Tetapi kemudian itu mansuh dihapus dan hukum yang akhir yang ditetapkan adalah dengan rajam saja. Ya. Sehingga akhirul amroini minar rasuli sallallahu alaihi wasallam adamul jam'i wa yaqtasiru ala rajmi. Akhir dari dua masalah tersebut dari Rasulullah SAW adalah tidak menggabungkan hukuman tersebut dan mencukupkan dengan rajam saja. Jadi menggabungkan antara rajam dan cambuk itu dulunya. Awalnya seperti itu, cambuk rajam. Ya. Kemudian itu dihapus. Dan yang terakhir dari Nabi SAW adalah mencukupkan dengan rajam saja. Sehingga hadis-hadis tentang masalah itu tidak bertentangan. Ya. Yang disebutkan dalam hadis ini, yang Nabi menggabungkan dua hukuman, yaitu cambuk 100 kali dan rajam bagi orang yang sudah menikah berzina, ini adalah fi awalil amri, di awalnya dulu. Ya. Kemudian hadis yang Nabi SAW menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang sudah menikah berzina hanya dengan dirajam saja, tidak dicambuk, itu pada akhirnya. Dan itu yang ditetapkan dan itu yang dipakai. Yang awal tentang menggabungkan itu sudah mansuh, sudah dihapus. Nah, karena itu dari dua pendapat para ulama tadi, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, itu adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, tidak menggabungkan hukum cambuk dan rajam dan hanya mencukupkan dengan rajam saja bagi orang yang sudah menikah berzina. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal iblagh, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat dari Allah, sehingga Nabi menyatakan khudhu anni, khudhu anni. Beliau ulang, ambil oleh kalian apa yang saya katakan, ambil oleh kalian apa yang saya katakan. Demikian faedah dari hadis yang ke-1232. Sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, hadis yang ke-1233. Hadis 1233. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal muslimin wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'rad anhu fatanahadil qa'a wajhihi فقال يا رسول الله inni zanaitu fa'aradu anhu hatta thanna dhalika alaihi arba marratin falamma syahida ala nafsi arba syahadatin da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal abika junun qala la qala fahal uhsinta qala na'am faqala nabi sallallahu alaihi wasallam idhhabu bihi farjumu muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata. Atarusulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal muslimin. Seorang laki-laki dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, di dalam keadaan beliau berada di dalam masjid. Fanadahu, maka orang tersebut menyeru Nabi. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Maka orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Fa'radu anhu, maka Nabi berpaling darinya. Fatanahatil qa'a wajhih, maka orang tersebut berputar menghadap wajah Nabi. Faqala ya Rasulullah inni zanaitu, maka orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Fa'aradu anhu, maka Nabi berpaling darinya. Hatta thanna dhalika alai arba'a marrat, sehingga orang tersebut mengulangi hal itu kepada Nabi 4 kali. Falamma syahida ala nafsi arba'a syahadat, maka setelah orang itu bersaksi atas dirinya 4 kali persaksian, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, kemudian beliau bertanya, abika junun, apakah kamu gila? Qala la, dia menjawab tidak. Qala fal uhsinta, Nabi bertanya, apakah kamu telah menikah? Qala na'am, orang tersebut menjawab iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhhabu bihi farjumu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa orang ini kemudian rajamlah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, seorang laki-laki dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di dalam masjid. Maka orang tersebut memanggil atau menyeru Nabi. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Maka Nabi berpaling darinya. Maka orang tersebut berputar menghadap wajah Nabi. Maka Nabi, apakah dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Maka Nabi berpaling darinya. Sehingga orang tersebut mengulangi hal itu pada Nabi 4 kali. Maka setelah dia bersaksi atas dirinya 4 kali persaksian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, kemudian bertanya, apakah kamu gila? Dia menjawab tidak. Nabi bertanya, apakah engkau telah menikah? Dia menjawab iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah dia, kemudian rajamlah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah menjelaskan tentang kisah yang masyhur yang akan disebutkan namanya di hadis yang setelahnya, hadis Ibnu Abbas, yaitu kisah Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu, yang dia berzina. Kemudian dia ingin menghukum dirinya dan mensucikan dirinya dari dosa besar tersebut. Maka datang menemui Nabi SAW dalam keadaan Nabi di dalam masjid. Kemudian dia menyampaikan dan menceritakan apa yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, wahai Rasulullah, inni zanaitu, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Dia terang-terangan dengan menggunakan bahasa yang sarih, yang tegas, terang-terangan dia menyatakan inni zanaitu, tidak menggunakan kata-kata kiasan. Terang-terang menyatakan apa yang telah dilakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling. Tidak langsung menerima pengaduan orang tersebut. Rasulullah berpaling. Dengan Nabi berpaling itu, mudah-mudahan dia kembali bertaubat kepada Allah. Sudah apa yang dilakukan, dia bertaubat dengan taubat yang benar pada Allah. Sehingga Nabi berpaling. Belum berpaling, memalingkan wajahnya dari orang tersebut. Kemudian ketika Nabi berpaling, a'radu anhu, itu iltafata ila nahiyatin uhra, ya, lagi menghadap ke sana orangnya datang dari depan, kemudian menyampaikan kepada Nabi apa yang telah dilakukan. Nabi berpaling, yaitu menoleh ke arah lain, menoleh. Lah Ma'is bin Malik kemudian menghadap lagi ke Nabi. Nabi berpaling ke sini, datang lagi dari depan sini dan mengatakan lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu, wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina. Nabi berpaling lagi, menoleh lagi. Dia menghadap lagi kepada Nabi, mengungkapkan hal tersebut. Sampai 4 kali. Hatta sana dzalik alai arba marratin, sampai dia mengulangi hal itu 4 kali. Nah, ketika sudah mengulangi sampai 4 kali, dia bersaksi atas dirinya 4 kali persaksian. Ya, karena Nabi masih ragu. Nabi masih ragu. Nabi tanya, abika junun, apakah kamu itu gila? Dia jawablah, tidak. Kemudian Nabi tanya lagi, apakah kamu telah menikah? Dia jawab iya. Dan dalam satu riwayat, Nabi menanyakan kepada keluarganya, apakah dia itu akalnya sehat atau tidak, gila atau tidak. Dijawab oleh keluarganya, tidak gila, sehat. Nabi masih bertanya lagi. Nabi bahkan menyuruh orang untuk mencium. Mencium mulutnya, apakah dia dalam keadaan mabuk tercium bau khamar? Nabi masih menyuruh. Ternyata tidak. Tidak dalam keadaan mabuk, tidak gila, juga tidak mabuk. Nabi masih meyakinkan lagi. Nabi masih meyakinkan lagi. Nabi masih bertanya. Nabi masih bertanya. Ketika dia menyatakan zina, Nabi masih bertanya. Hal qabbalta? Mungkin kamu hanya mencium saja. Dia jawab, la. Nabi masih tanya lagi, hal ghamasta? Apakah kamu hanya meraba saja dengan tanganmu? Dia jawab, la, tidak. Nabi masih tanya, hal nazarta? Apakah kamu itu hanya melihat saja? Karena ini juga termasuk dari jenis-jenis zina, tetapi zina yang tidak mengharuskan hukuman. Dia mengatakan zina, mungkin ya, masih ada kemungkinan. Mungkin yang dimaksud dia berzina hanya pandangannya saja. Nabi tanyakan, dia jawab ternyata tidak. Ya. Kemudian Nabi masih tanya lagi, yang dimaksud dia berzina maksudnya dia hanya mencium saja. Dia jawab tidak. Nabi masih tanya lagi, mungkin dia hanya meraba saja dengan tanya. Dia jawab tidak. Nabi, dalam riwayat yang lain, Nabi pun masih memastikan. Ya. Nabi masih memastikan apakah betul-betul dia berzina, sampai beliau menggambarkan, ya, menggambarkan sumur masuk timbanya, juga beliau menyebutkan itu celak masuk ke itu botol. Nah, ketika Nabi sudah mendapatkan kepastian yang pasti, yang jelas, tidak ada lagi keraguan, Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabat, idhabu bihi farjumu, pergi, apa, bawa dia, kemudian rajam dia. Bawa dia, kemudian rajam dia. Kemudian dibawa oleh para sahabat ke musola, tempat di musola untuk sholat jenazah, ya. Dibaki, dibawa ke sana, kemudian dirajam oleh para sahabat. Ya. Dirajam oleh para sahabat. Kemudian sebagai manusia, sifat manusiawinya ketika terkena lemparan batu itu dan sakitnya, pedihnya terkena lemparan itu, dia sempat lari. Sempat lari. Kemudian dikejar oleh para sahabat, kemudian dirajam saya meninggal. Para sahabat melakukan itu karena melaksanakan perintah. Perintah Nabi menyatakan, idhabu bihi farjumu, bawa dia, rajam dia. Sehingga ketika sempat lari karena kesakitan, kemudian dikejar dan dilanjutkan dirajam hatta mata sampai meninggal dunia. Kemudian sampailah hal itu beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, hala taraktumu hat yatubu fayatubu Allah alaih. Kenapa enggak kamu biarkan saja? Dia bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Tetapi karena para sahabat menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, maka kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.